sinten kemawon seneng nunda-nunda nglakoni bagus krono ngenteni kesempatan sing luwih apik, insyaallah akan dihadapkan, akan bertemu dari salah satu tiga kemungkinan. Gimana ya? Bahasa itu menunjukkan makna. Siapa saja yang suka menunda-nunda melakukan kebaikan karena menanti kesempatan yang lebih baik, ngenteni waktu luang luwih longgar, insya Allah akan bertemu salah satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, tambah repot. Tambah repot. Jak ngaji repot, dijamak-jamak repot. Tak iling no mate ilu malak rek. Lho kok ora Gus nek wong mate ora repot. Saking repote gak iso adus. Wong mati iku repot. Saking repote gak iso adus dhewe. Mantu repot butuh diwangi santri tangga kanca. Mate luwe repotan maneh, endi buktine? Tumrape wong sing cerdas akali lan atine tak tutuno, saking repote wong mati gak iso adus. Lamun gak repot lah apa didusi wong ya adus. Kemungkinan yang nomor dua, niatnya kendor, azamnya melemah, sehingga gak wujud amal nyata, hanya wacana. Teorine geraji langit ngukirakin, tapi praktekin nol besar. Nek ngomong teori wadadadadada, geraji langit ngukir angin, saking pinter ya. Nek ngomong lembut, saking lembut kaya jenis terigu dikayak. Sepanjang niatnya kendor, azamnya melemah, insya Allah tidak wujud amal nyata, hanya sekedar wacana. Kemungkinan terburuk sing nomor telu, syuting niki. Apa kemungkinan terburuk? Durung siap ngelakoni amal, umure wis entek alias ma. Nek wis matek kae dibelane wedhus. Ditangis-tangisi karo anake Putin, telat. Wong mati gak arep segoku. Gak arep sate. Pengumuman. Sing duwe wong tuwa merdeka no enak no pompong ji urip kaya no mangan sing enak-enak lah. Esok sarapane sop igo. Makan siangnya masya Allah sambal goreng kepedingen. Cek sehat wong tuane. Tetek tahu tempe ya. Lungo wis mati kok kayak dibeleno sapi, wedhus ditangis-tangisi, telat. Wong mati gak arep sate, wong mati gak arep gule. Pak, kula lurus mering ningali wong. Wong tuane jek urip iku dianggap babune. Tukangon momong. Umbah-umbah lu ngono jadi merdeka no. Bareng matek kayak dibelane wedhus duntangno kula tatakon lho yo kaji kok kecak iki dibelane wedhus. Lho kok ngono Gus? Lho wong mati lho yo kaji gak butuh kiriman wedhus. Sing dinteni wong mati kiriman donga. Butuhe wong mati terhadap kirimane dongane wong urip nek dibanding karo butuh wong urip tumrap mangan lan ngombe, isih butuh wong mati terhadap kirimane dongane wong urip. Mulai sampean siapno anak-anak iku. Ojo ngawur nyekolano anak, ngondokno aja ngawur. Sampean teliti. Sampean kudu duwe pemikiran sing jauh jangkauane. Kira-kira anak pun tak sekolahno kene nek aku mati gelem dongakno ta? Kira-kira tak lebokno kene nek aku mati gelem marani kuburanku ta? Iku sampean takonno. Pak. Pak. Sampeyan tak dongakno punya tujuan dan cita-cita yang jelas. Amin. Wong iku nek uripe duwe tujuan lan cita-cita sing jelas, mlakune iku lho, Pak, fokus. Cara Jawae mboten tola. Punya prinsip dan pendirian. Rondi sing manfaat, pundi sing boten, endi sing salah, endi sing bener. Mangke nek wangsul panjenengan buka surat Al-Mukminun ayat 115 dan 116. Surat napa, Pak? Cek selamat, cek tentrem, lahir batin tentrem. Ya sing anut karo aturan main sing ditentokno karo Allah Subhanahu wa taala.